Mitra bisnis, pemerintah sejak masa Orde Baru hingga era reformasi sekarang ini menyebutkan, kendala terbesar untuk membangun infrastruktur jalan sebagai urat nadi perhubungan dan ekonomi dalam satu pulau adalah masalah pengadaan lahan dan pendanaannya. Sehingga, pemerintah menyerahkan pengadaan jalan itu kepada pihak swasta yang menurut Kwi Kian Gi baru bisa berjalan jika pihak swasta tersebut memperoleh gambaran untuk mendapat laba dari jalan yang dibangunnya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, seperti apa Bapak melihat masalah dana untuk melanjutkan pembangunan jalan Trans Jawa yang tak jadi-jadi, sementara di sisi lain setiap tahun pemerintah mampu mengucurkan dana hingga triliunan rupiah hanya untuk menambal sulam kerusakan jalan itu? Nah, itu kan bodoh. Kalau dia dihitung betul-betul lalu membangun jalan-jalan raya bebas hambatan Trans Jawa yang bagus betul, yang semuanya oke lah, yang bagus itu kan sudah terbukti di banyak negara bisa kok. Nah, itu berapa biayanya? Ya sudahlah, satu kali. Tuh. Jadi saya yang juga bergumul dengan angka-angka APBN selama di pemerintahan 4 tahun itu ya, baik sebagai Menko maupun Bappenas. Itu sebetulnya urusannya itu kan, kalau kita ini urusan geser-geser, menggeser saja. Kalau ini dianggap vital ya yang lain digeser, tunda dulu. Bukan dibatalkan, cuma ditunda gitu loh. Karena kadang-kadang yang dialokasikan itu jumlahnya begitu besar. Dan kalau bicara dengan menteri yang bersangkutan, ya Anda tunda 2 tahun ya, ini lebih penting. Dia bilang, ya gitu udah selesai gitu. Jadi, apakah itu bisa diartikan pemerintah sejak Orde Baru hingga sekarang ini tidak pernah punya niat untuk mewujudkan jalan Trans Jawa itu, Pak Kwi? Tidak pernah, karena itu urusannya swasta. Harus jadikan objek swasta untuk cari makan, untuk cari laba. Udahlah, itu ini bukan omong kosong, karena saya berantem luar biasa di dalam sidang-sidang kabinet. Ya itu, bangsa Pak Budiono segala yang neolib-neolib itu tol, itu urusannya swasta. Pemerintah yang mana? Pemerintah sudah menyediakan jalan gratis kan? Yang namanya jalan alternatif yang dibangun Dandes itu. Yang sekarang dipakai ini kan bikinan mereka. Itu diklaim itu oleh pemerintah itu. Enggak, kalau sudah bicara soal itu kadang-kadang cuma bisa geleng-geleng kepala. No. Jadi ini konkret sekali di depan mata kan. Urusan bahwa pemerintah tidak mau ikut campur, itu sebetulnya sudah mulai merambat ke semua bidang. Dengan adanya ideologi yang mengatakan bahwa pemerintah itu mesti sekecil mungkin, seminimal mungkin, ya kan? Nah, ideologi itu kan sebetulnya sejak Pak Harto berkuasa sudah ditancapkan. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.